pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Kamis 9 Maret 2017 dibacakan oleh Ahyar dan Ti Andalusia. Cina setujui pendaftaran 34 merek dagang Trump. Anas dan Marzuki Ali disebut terima 20 miliar rupiah kasus IKTP. Kasus Kim Jong Nam belum perlu aksi internasional. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, pemerintah Cina memberikan persetujuan awal pendaftaran 34 merek dagang perusahaan terkait Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Puluhan merek itu bergerak dalam beragam bidang, mulai dari pertambangan dan konstruksi hingga restoran, hotel, dan lapangan golf. CNN Indonesia melansir. Dengan demikian, gugatan keberatan akan puluhan merek dagang tersebut bisa diajukan dalam rentang waktu 3 bulan setelah otoritas mengumumkannya keputusannya secara daring. Jika tidak ada yang menentang, maka merek dagang itu akan secara resmi terdaftar di China. Trump Organization, perusahaan Presiden Trump, memohon izin untuk 38 merek dagang di China pada April 2016 lalu ketika pemilihan umum masih berjalan. 4 di antaranya diketahui ditolak bulan lalu, meski alasan penolakan dan isi permohonan itu belum dapat dipastikan. Saudara Lun, mantan Ketua DPR Marzuki Ali dan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut mendapat masing-masing 20 miliar rupiah dari dugaan korupsi proyek IKTP. Nama keduanya disebut dalam dakwaan bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto hari ini. CNN Indonesia melansir. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Marzuki dan Anas bersama Khairuman Harahap juga mendapat 20 miliar rupiah. Pada akhir Februari 2011, terdakwa 2, Sugiharto, ditemui Andi Agustinus di ruang kerja terdakwa 2. Andi menginformasikan kepada terdakwa 2 bahwa untuk kepentingan penganggaran, Andi akan memberikan uang sejumlah 520 miliar rupiah kepada beberapa pihak. Andi adalah penyedia barang atau jasa di Kementerian Dalam Negeri. Pihak lain yang dimaksud yaitu Partai Golkar 150 miliar rupiah, Partai Demokrat 80 miliar rupiah, dan partai lain 80 miliar rupiah. Rincian uang tersebut dilaporkan oleh Sugiharto kepada Irman. Laporan tersebut lantas disetujui oleh Irman. Saudara Lun, Malaysia memperingatkan bahwa penyidikan terkait kasus pembunuhan Kim Jong Nam mungkin berjalan lebih lama dari yang diharapkan. Sementara China menyatakan aksi internasional soal kasus ini belum diperlukan hingga proses itu selesai. CNN Indonesia melansir. Malaysia menyebut pelaku kasus ini menggunakan racun syaraf VX, zat kimia yang dikategorikan PBB sebagai senjata penghancur massal, untuk membunuh kakak tiri Kim Jong-un itu di Bandara Internasional Kuala Lumpur 13 Februari lalu. Di bawah Konvensi Senjata Kimia, OPCW menyatakan pihak-pihak terkait dalam kasus tertentu bisa membawa suatu isu ke Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk ditindaklanjuti. Dubes Inggris Matthew Rickroft, sekaligus Presiden Dewan Peranggotakan 15 negara itu, mengatakan tudingan penggunaan racun VX diangkat oleh beberapa perwakilan bangsa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, mantan Gubernur Utah sekaligus kandidat Presiden Partai Republik dalam pemilu 2012 lalu, John Huntsman, telah menerima tawaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi duta besar untuk Rusia. CNN Indonesia melansir. Alasannya, dia akan menjalankan tugas sebagai perwakilan di negara besar yang kerap berselisih paham dengan Amerika beberapa tahun belakangan ini. Huntsman juga akan mengisi pos itu di tengah pertanyaan soal kedekatan pemerintah Trump dengan intelijen Rusia. Belum lagi, isu turut campur pemerintahan Vladimir Putin untuk memenangkan Trump dalam pemilihan umum 2016 juga masih hangat terdengar di negeri Paman Sam. Ini akan menjadi kali ketiganya Huntsman mengisi jabatan sebagai duta besar untuk Amerika Serikat. Sebelumnya, dia bertugas sebagai perwakilan untuk Singapura dan China. Saudara Lon, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Majen Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharum dan Partai Islam Semalaysia menyerukan masyarakat melakukan sholat hajat untuk keselamatan rakyat Malaysia di Korea Utara. Antaranews.com lansir. Jamil mengatakan Korea Utara telah menahan 11 orang rakyat Malaysia di negaranya. Dia juga memohon kerjasama dan jasa baik Majelis Agama Islam Negeri-Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri di seluruh negara agar turut sama mengadakan sholat hajat pada semua masjid negeri masing-masing mulai tanggal tersebut. Hal ini untuk mendoakan keselamatan dan perlindungan kepada Malaysia dan seluruh rakyatnya. Jamil berharap agar konflik ini dapat diselesaikan dengan baik serta rakyat Malaysia di Korea Utara dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Saudara Lun, Brigadir Jenderal Purnawirawan Hajah Nur Hajizah Marpaung resmi menjabat Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk sisa periode 2013-2018 setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta hari ini. Antaranews.com lansir. Nur Hajizah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi. Tampak hadir pula dalam acara pelantikan itu Wakil Presiden Yusuf Kala. Ia mengharapkan para investor masuk ke Sumatera Utara untuk mengembangkan daerah itu termasuk di Pulau Nias. Nur Hajizah menjadi orang nomor dua di Sumatera Utara pada sisa masa jabatan 2013-2018. Nur Hajizah terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Sumatera Utara pada Senin 24 Oktober 2016 lalu. Saudara Lun, ribuan warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh setelah melarikan diri dari aksi kekerasan di Myanmar kembali ke rumah mereka. Ini karena Bangladesh berencana menampung mereka di pulau tak berpenghuni yang rawan banjir menurut beberapa tokoh masyarakat. Antaranews.com lansir. Hampir 73 ribu pengungsi Rohingya memasuki Bangladesh sejak Oktober lalu ketika pasukan pemerintah Myanmar melancarkan aksi penindakan berdarah terhadap minoritas Muslim. Sebagian besar menuju ke kamp yang sudah penuh sesak di Cox's Bazar, sebuah distrik wisata utama Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar. Kedatangan pengungsi mendorong Dhaka memulai kembali rencana kontroversial untuk merelokasi pengungsi ke pulau tak berpenghuni di Teluk Benggala. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 9 Maret 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 12. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shader Alun, wassalam.